dalam keranda hitam, tubuhmu terbujur. Ada misteri yang tak pernah terungkap. Alis matamu tebal menyimpan rahasia. Adakah waktu akan mampu mengurai? Kematian ini memisahkan kita. Selamat jalan.